misalnya di Facebook namanya. Ya, saya mohon maaf. Kita kembali lagi ya kepada pembahasan. Di bagian yang ke-9 ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sekali lagi bahwasanya takdir atau gambaran yang kita masukkan ke dalam benak kita, hadzal fi'lu sababul la'ni, bahwa perbuatan yang diancam di dalam hadis-hadis tadi adalah merupakan penyebab terjadinya laknat. Sekali lagi, bahwa perbuatan yang diancam dalam hadis-hadis tadi adalah sababul la'ni, penyebab terjadinya laknat. Tetapi bukan berarti itu berlaku pada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa pengecualian. Falau qila hadza lam yalzam minhu tahaqququl hukmi fi haqqi kulli syakhsin. Kalau ini pendapat yang kita pegang, ya, sekali lagi berdasarkan penjelasan yang banyak, lam yalzam minhu, maka tidak merupakan keharusan tahaqququl hukmi, direalisasikannya hukum atau ancaman tersebut fi haqqi kulli syakhsin, pada setiap pribadi, tidak. Lakin yalzamu minhu qiyamus sababi. Lakin yalzamu minhu qiyamus sababi idza lam yatba'hu al-hukmu wala mahzurun fihi. Lakin yalzamu minhu qiyamus sabab, akan tetapi sebab dari terjadinya perbuatan laknat tersebut tetap ada, tetap berlaku. Idza lam yatba'hul hukmu, meskipun hukum daripada pelaku tersebut tidak diberlakukan. Orang yang melakukan perbuatan haram yang ada laknatnya, tetap dia melakukan sebab terjadinya laknat, meskipun dia termasuk orang yang mendapatkan udzur. Ya, karena ijtihad tadi, ya, fi haqqil ulama, atau karena taubatnya, karena dia diampuni, karena adanya syafaat dan lain sebagainya. Wala mahzur fihi, tidak ada hal yang mustahil di sini, tidak ada hal yang terlarang di sini. Jadi pendapat tersebut adalah pendapat yang sah-sah saja, dengan mengatakan orang-orang tertentu tidak terkena laknat tersebut karena uzur, tetapi sebab laknat tersebut tetap ada. Ya, sama dengan kita mengatakan begini. Kita sering mengatakan, sering saya sebutkan dan berulang-ulang saya sampaikan. Kalau dikatakan bahwa penyebab seseorang itu berhasil dalam satu usaha adalah misalnya sikap rajin dan semangat, konsistensi dalam bekerja, ini adalah penyebab gitu. Penyebabnya tidak hilang, meskipun pada kenyataannya banyak orang yang bekerja keras, konsisten dalam apa yang dia lakukan, ternyata dia tidak sukses secara duniawi, dia tidak menjadi kaya, jual belinya tidak menjadi viral, jual belinya tidak menjadi apa namanya, tidak melambungkan ya nasib keduniaannya. Tetapi kita tetap mengatakan bahwa konsistensi adalah merupakan jalan menuju kesuksesan gitu. Kebertahanan dalam usaha itu adalah merupakan sebab kesuksesan. Sekali lagi, terjadinya hal-hal tertentu yang berbeda dengan kenyataan tentunya ada asbab. Ya tentunya di sana banyak sebab-sebab lain. Sebabnya ada sesuatu yang bisa dikenali berdasarkan analisa, ya, analisa ekonomis, dan ada yang tidak bisa. Tidak semuanya bisa dianalisa secara ekonomis. Ada yang bisa terdeteksi berdasarkan analisa ekonomis, dan ada yang tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menyembunyikan sebagian di antara sebab-sebab tersebut karena hikmah-hikmah yang Allah ketahui. Sepertinya segala jurus yang dilakukan sudah, ya, yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Segala cara yang perlu diterapkan sudah diterapkan. Segala apa namanya tolok ukur kesuksesan yang seharusnya dimanifestasikan sudah dimanifestasikan, tapi ternyata yang terjadi adalah demikian. Maka kita katakan bahwa hukum ini sebagai penyebab tetap berlaku. Itulah salah satu di antara analogi yang bisa kita gambarkan bahwa hadis-hadis yang mengandung ancaman tetap merupakan sebab terjadinya laknat. Seseorang tidak boleh meremehkannya, seseorang tidak boleh mengabaikannya. Adapun adanya orang-orang yang mendapatkan udzur, itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, di sini sama dengan konsep jual beli tadi. Kita enggak boleh mengambil langkah seperti orang yang mendapatkan udzur. Udahlah, saya malas-malasan aja. Toh ada orang yang malas-malasan tapi kaya. Ada orang yang malas-malasan tapi berhasil, sukses secara duniawi. Saya milih yang ini aja lah, yang keluar dari pakem gitu lah. kita tidak boleh memilih hal tersebut, memilih jalan yang sudah jelas ini salah, dengan anggapan bahwa bisa saja orang-orang yang salah ini kemudian beruntung gitu. Salah secara konsep duniawi ya, kemudian beruntung. Nah, ikhlas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Islam tetap menganjurkan seorang mukmin untuk bekerja, bahkan dikatakan bahwa mencari rezeki yang halal itu bahkan setingkat lebih tinggi daripada orang yang berjihad fisabilillah ya, dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah agar kita berada dalam jalur yang benar, kita tetap on the track. Meskipun hasil secara duniawi itu belum tentu sama, sudah pasti bahkan ya, sudah pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Ya, kita kembali ke pembahasannya. Waqad qararna fi ma nada, telah kita tegaskan pada pembahasan sebelumnya, anna dhamma, bahwa kecaman dari hadis-hadis laknat itu, la yalhaqul mujtahida, tidak menyentuh orang yang berijtihad. Hatta inna naqul, bahkan kami pernah menegaskan, kata beliau, inna muhallilal haram, meskipun orang yang menghalalkan perbuatan haram ya, ulama yang kemudian salah berijtihad, akhirnya dia menghalalkan perbuatan yang haram, a'dhamu itsman min fa'ilihi, secara hukum asal dosanya lebih besar dari pelakunya. Orang yang sekadar berbuat haram karena enggak tahu, yang ini mengharamkan perbuatan yang halal, secara hukum asal ini lebih besar tanggung jawabnya. Tetapi karena dia dalam posisi berijtihad yang kemudian dia diberikan uzur, maka dia tidak berdosa. Wa ma'a hadza fal ma'zuru ma'zur. Meski demikian, orang yang dapat uzur tetap saja dapat uzur, ya. Ya. Jadi mujtahid is mujtahid, ya. Ma'zur is ma'zur, maknanya begitu. Fa in qila, lalu muncul pertanyaan begini. Wah, kalau penjelasannya begitu, famanil mu'aqabu? Siapa dong orang yang akan dihukum? Siapa orang yang akan dihukum dengan ancaman-ancaman tadi? Tadi kan dikatakan Allah melaknat pelaku riba, Allah melaknat ini, Allah melaknat itu. Lalu siapa yang benar-benar akhirnya dilaknat gitu? Fa inna fa'ila hadzal haram, karena pelaku yang melakukan perbuatan haram kan imma mujtahid, bisa jadi dia mujtahid. Kalau mujtahid salah dapat pahala dong. Meskipun satu. Aw muqallid lahu, atau orang yang sekadar mengikuti orang yang berijtihad. Ya. Wakilahuma kharijun anil uqubah. Kita semuanya sudah bahas. Kedua-duanya akan keluar dari ancaman hukuman tadi. Orang yang sekadar mengikuti bertaklid, asalkan dia bertaklid dengan cara yang benar, ikut salah bersama ulama yang diikuti, dia juga akan diampuni. Dia juga beruzur dengan alasan tersebut. Lalu siapa kalau begitu yang akan diancam? Nah, ini yang perlu ditegaskan, dan ini ada hal-hal menarik meskipun ada bagian-bagian nanti yang sedikit rumit ya. Tapi ini menarik sekali ya, karena dalam konteks realita, terutama dakwah, mengaji, mempelajari Islam, ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai dasar. Beliau jawab begini. Pertama, annal maksud bayanu anna hadzal fi'la muqtadin lil uqubah, sawa'un wujida man yaf'alhu aw lam yujad. Tujuan daripada hadis-hadis ancaman tadi adalah menegaskan bahwasanya perbuatan itu haram dan konsekuensinya akan dapat siksaan atau ancaman tadi. Sawa'un wujida man yaf'alu, baik itu ada yang akan melakukannya kemudian disiksa, aw lam yujad, atau tidak ada. Fa'idha furidho, misalnya, fa'idha furidho, furidho itu artinya dimisalkan, diandaikan. Jadi masalah-masalah yang diandaikan dalam fikih itu disebut al-masail al-fardiyah, masalah-masalah yang diandaikan. Seandainya nanti ada ini dan itu, bagaimana hukumnya? Seandainya di dunia ini terjadi begini dan begitu, bagaimana hukumnya? Yaitu artinya pengandaian. Fa'ila furida, kalau dimisalkan annahu la fa'ila illa qad intafa fihi syartul uqubah, kalau dimisalkan yang ada yang mengamalkan amal perbuatan yang haram itu ternyata hanya orang yang intafa fihi syartul uqubah, yang sudah hilang dari dirinya syarat-syarat, hilang dari dirinya syarat-syarat dia akan terkena siksa. Au qad qama bihi ma yamna'uha, atau jelas-jelas ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk disiksa. Ini umpamanya. Ini ada larangan, ternyata yang mengamalkan semuanya dapat uzur. Semuanya tidak memiliki syarat-syarat layak dia untuk disiksa, disiksa. Karena dia mujtahid atau karena dia enggak tahu atau yang lainnya. Lam yuqaddah, lam yuqaddi hadza fi kaunihi muharraman. Lam yuqaddi hadza fi kaunihi muharraman. Itu tetap tidak akan mengubah status perbuatan tadi sebagai perbuatan yang haram. Bal na'lamu annahu muharram liyastaiba man yatabayyana lahu tahrim. Karena tujuannya adalah bal na'lamu, kita meyakini annahu muharram, itu perbuatan haram, liyastaibahu man yatabayyana lahu tahrim, sehingga dijauhi oleh orang-orang yang sudah mengetahui itu perbuatan haram. Ya, jadi kalau dimisalkan, tapi kan tentunya tidak mungkin orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram seluruhnya itu diampuni dosanya, itu kan enggak mungkin. Kenyataannya ada orang yang disiksa dalam neraka. Kenyataannya Nabi pernah menyaksikan orang-orang yang disiksa karena terlalu banyak gibah di dalam kehidupan di dunia. Kenyataannya tetap ada, tapi kalau dimisalkan enggak ada, tetap perbuatan haram ini kita yakini sebagai perbuatan haram karena untuk dijauhi. Gitu. Dalam contoh kasus kehidupan, misalnya dalam sekolah, murid dilarang untuk tidak mengerjakan PR, dilarang untuk bermalas-malasan, dilarang untuk datang terlambat. Meskipun kenyataannya akhirnya gak ada yang melakukannya, kalaupun ada, mereka orang yang beruzur, ya datang terlambat ternyata karena sakit, ya ini semuanya dapat uzur dan semuanya tidak dihukum. Tetap saja aturan ini harus diberlakukan. Jadi aturan atau hukum itu harus tetap diberlakukan di luar persoalan apakah akan ada orang yang dihukum atau tidak. Nah, jadi konsep dasar itu yang ditegaskan dalam ancaman-ancaman laknat tadi, agar kita tahu dan kita sadar. Wah, ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa lagi disampaikan tentang keharaman perbuatan-perbuatan tersebut? Tetap hukum itu berlaku. Soal orang kemudian diampuni, soal orang kemudian bertaubat, soal orang kemudian apa namanya diberikan syafaat, itu adalah persoalan lain. Wa yakunu min rahmatillahi biman fa'alah. Dan ini satu rahasia, makanya saya katakan unik. Termasuk rahmat Allah biman fa'alahu terhadap orang yang melakukannya. Termasuk rahmat Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan haram itu adalah qiyamu udhrin lahu, adanya potensi uzur. Jadi potensi uzur dalam syariat Islam itu merupakan rahmat bagi kita. Orang yang bodoh kemudian betul-betul enggak tahu uzur, orang yang tahu kemudian lupa, tahu haram ya kemudian bertobat dapat uzur. Jadi uzur itu banyak gitu loh, ya termasuk uzur bagi orang yang dia merasa tahu karena dia belajar dari orang yang alim gitu loh, yang dia yakini kealimannya, ternyata si alim salah dan dia ikut salah, ini juga mendapatkan uzur. Wahada kama anna shagha'ir, sebagai contohnya misalnya konsepnya begini, anna shagha'ir muharramah. Kita yakin enggak perbuatan-perbuatan dosa kecil itu haram? Yakin semua kita. Berdusta meskipun dusta ringan tetap haram. Ya. Maksiat mata, maksiat telinga ya, meskipun ringan haram, haram. Wa in kanat taqa'u mukaffaratan. Meskipun ujung-ujungnya dosa-dosa kecil ini akan diampunin. Bijtinabil kaba'ir, seketika seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Inta jatanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum. Seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka akan diampuni seluruh perbuatan dosa-dosa kecil yang kalian lakukan. Jadi penafsirannya panjang di kalangan para ulama tentang ayat ini. Jadi orang yang betul-betul takut sama dosa-dosa besar gitu loh, dia juga enggak mungkin enggak takut gitu terhadap dosa kecil. Karena dalam konsep akidah, orang yang menganggap remeh perbuatan dosa kecil berarti telah berbuat dosa besar gitu. menganggap remeh perbuatan dosa kecil, itu telah berbuat dosa besar. Ya, dia tasghiru as-shagha'ir kabiratun, menganggap remeh perbuatan dosa kecil adalah perbuatan dosa besar. Itu salah satu di antara sebab bagaimana perbuatan dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa dosa besar. Sehingga orang yang menjauhi dosa besar pasti takutlah dengan dosa-dosa kecil. Sama dengan orang berjualan, berdagang, ya. Dia tahu hal yang paling merugikan bisa menimbulkan kerugian besar. Dia juga pasti mengkhawatirkan hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian kecil, gitu loh. Karena hal yang kecil ini bisa tiba-tiba menjadi besar. Kerugian kecil yang terjadi ditimpa dengan inflasi, jadi besar nggak? Besar. Kerugian kecil ditimpa dengan bubble ekonomi, jadi besar nggak? Besar. Jadi intinya tidak ada hal yang kecil yang harus yang boleh diremehkan. Lubang kecil di sebuah perahu besar, lubangnya kecil di perahu besar, tetap itu merupakan bahaya besar. Nah, jadi demikian ya. Tetapi Allah sekali lagi menegaskan, kalau kita berupaya menjauhi dosa besar, intinya dosa kecil kan diampunin gitu. Lalu buat apa dikatakan dosa kecil itu haram, kalau ujung-ujungnya akan diampuni dengan meninggalkan dosa besar? Kita tetap katakan dosa kecil tetaplah dosa. Tidak ada perbuatan dosa yang boleh diremehkan. Kecil dan besar itu relatif. Dosa kecil dan dosa besar itu relatif. Dosa besar kemudian tobat, hilang. Dosa kecil enggak tobat-tobat juga enggak hilang. Nah, jadi sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah, orang banyak berbuat dosa besar. Kemudian setiap melakukan perbuatan dosa tersebut dia bertaubat. Melakukan perbuatan dosa dia bertaubat. Ya. Dosa itu menjadi bukan dosa bagi dia karena sudah diampuni Allah. Sementara perbuatan dosa kecil, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari ya. Ketika beliau mengatakan ya bahwasanya dosa kecil itu apabila bertumpuk dia akan menghancurkan, ya, akan menghancurkan seseorang, ya. Idza istama'at, kalau bertumpuk, ya, yuhliknakum, dia akan menghancurkan kalian semua. Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum minasy-sya'ri lakunna naraha fi ahli Rasulillah minal mubiqat. Kalian sekarang ini banyak melakukan perbuatan dosa yang kalian anggap hanya seperti sehelai rambut saja, remeh. Tapi kami di zaman Nabi melihatnya sebagai hal yang membinasakan. Nah, jadi kita kembali ya kepada pembahasan besar kecil bisa menjadi relatif sekali ya. Kita kembali kepada pembahasan wa hadza sya'nu jami'il muharramat al-mukhtalaf fi jami'il muharramati al-mukhtalafu fiha. Nah, jadi sini boleh dibaca al-muharramati al-mukhtalafi fiha, boleh al-mukhtalafu fiha. Inilah hal yang berlaku pada semua segala al-muharramat, perbuatan yang diharamkan, al-mukhtalaf, yang diperdebatkan, yang kontroversial di dalamnya. Nah, jadi semuanya itu seperti halnya dosa-dosa kecil gitu, tetap dianggap sebagai perbuatan dosa ketika ada hadis yang mengharamkannya. Tetapi bukan berarti setiap yang melakukannya pasti akan terkena ancaman laknat tersebut. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, nanti akan lebih panjang pembahasan kita. Kita lanjutkan terlebih dahulu kita bacakan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam agar lebih tegas apa yang akan beliau ungkapkan di sini. Fa in tabayyana annaha haram, kalau jelas bahwa perbuatan itu haram, wa in kana qad yu'dharu man yaf'aluha mustahidan, meskipun orang yang melakukannya misalnya mendapatkan uzur karena dia beristihad, aw muqallidan karena dia bertaklid, fa inna dzalika la yamna'una, tapi itu tidak menghalangi kita anna taqida tahrimaha, untuk meyakini bahwa perbuatan itu adalah haram. Nanti akan kita jelaskan lagi. Ini alasan jawaban kedua dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dari orang yang menyatakan lalu siapa yang akan dihukum dengan ancaman-ancaman tadi? Kalau orang-orang yang disebutkan melakukan perbuatannya kok semuanya dapat uzur gitu loh. Ya, padahal enggak semuanya dapat uzur, tapi dikatakan di sini semuanya dapat uzur, lalu siapa yang akan dihukum? Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, anna bayanal hukmi sababun li jawali syubah. Ini luar biasa ya. Penjelasan hukum haram itu, ini haram, itu justru untuk menghilangkan syubhat, kerancuan dalam pemahaman, al-mani'ati, yang bisa menghalangi seseorang min hukmi iqab, untuk mendapatkan hukuman gitu. Menjelaskan hukum haram itu akan menjauhi seseorang dari syubhat. ketidakjelasan hukum. Yang akan bisa menghalangi seorang dari ketidakjelasan hukum, al-mani'ati, ya, yang dapat menghalangi seseorang, ya, kalau sudah dijelaskan bahwa, tentang syubhat-syubhat itu akan bisa menyelamatkan seseorang dari hukuman gitu. Fa innal udhra al-hasila bil i'tiqad laysa al-maqsud baqa'uhu. Nah, ini yang poin pentingnya. Udzur yang Allah berikan kepada seseorang bil i'tiqad, dengan keyakinan terhadap sesuatu, ternyata seseorang itu salah, laysa al-maqsud baqa'uhu. Yang beliau maksud adalah keyakinan seseorang terhadap sesuatu karena dia enggak tahu, kemudian karena dia salah ijtihad. Ini ulama nih, dia punya keyakinan ya, terhadap perbuatan bahwa perbuatan itu haram, perbuatan itu halal, padahal itu haram. Ini kan salah, keyakinan salah. Dan keyakinan seseorang yang gak tahu karena bodoh, karena gak belajar ilmu, kemudian dia gak tahu ya perbuatan itu haram. Keyakinan ini laisal maksud baka'uhu, tujuannya kan bukan dibiarin, bukan dibiarkan kan. Ya, bukan berarti orang yang berubur karena nggak tahu dibiarin aja nggak tahu selamanya, atau dia membiarkan diri untuk nggak tahu selamanya. Seorang yang beriksiat kemudian salah gitu loh, berarti dia nggak perlu lagi mempelajari hukum tersebut selama lamanya. Enggak. Saya mendapatkan banyak orang-orang yang berilmu, ya, banyak, bukan sedikit, saya katakan banyak, yang saya ketahui secara nyata. Jadi bukan saya baca dalam buku, saya ketahui secara nyata, yang mereka memiliki pendapat yang kemudian berubah. Tadinya memperbolehkan menjadi enggak, kadang-kadang yang tadinya enggak menjadi memperbolehkan. Ya, kalau tadinya mengatakan boleh kemudian enggak memperbolehkan, itu berarti kan sebelumnya dia menghalalkan yang haram nih. Ya, tapi kemudian dia berubah. Itu tandanya para ulama yang sampai pada satu kesimpulan hukum, mereka enggak berhenti sebenarnya di sana. Mereka terus bekerja dan bekerja. Saya pernah sampaikan ya, salah satu di antara contoh. Ketika Syekh Al-Albani melakukan kritik ilmiah terhadap kitab Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah ini dianggap oleh beliau sebagai kitab yang bagus. Jadi beliau mengkritik, tujuannya adalah untuk melengkapi, bukan untuk menganggap jelek kitab tersebut. Enggak, makanya judul bukunya Tamamul Minnah, menyempurnakan karunia. Fit Ta'lil sebagai komentar ala Fiqhus Sunnah. Terhadap Fiqhus Sunnah, beliau mengkritisi sebagian di antara pendapat, sebagian hadis. Tapi kemudian pada sampai beliau sampai kepada bab tentang haid di dalam hadis apa di dalam pembahasan tersebut, penulis kitab Fiqhus Sunnah itu Syed Sadiq rahimahullahu taala menuliskan bahwasanya pendapat yang beliau pilih terkait darah haid wanita yang menganggap dirinya itu sudah berhenti haid tetapi masih ada sisa-sisa darah. Ya, dari cairan yang mengandung darah-darah sedikit, beliau berpendapat bahwa itu tetap masih dalam keadaan masa haid, ditunggu saja sampai jernih sama sekali. Itu berdasarkan hadis Fatimah. Nah, Syekh Al-Albani ketika membaca ini, beliau langsung mengatakan begini, padahal seharusnya beliau tidak perlu mengatakan, orang tidak akan tahu. Sebelum saya mendapatkan penjelasan ini, saya justru berpendapat bahwa posisi orang tersebut itu sudah berhenti haid. Tapi setelah saya mendapatkan keterangan riwayat ini dari Syed Sadiq, saya justru beralih pendapat menjadi tidak menganggap posisi kayak gitu wanita sudah berhenti dari haid, tapi hendaknya dia menunggu sampai betul-betul hilang sama sekali. Nah, Syekh Al-Albani tadinya memperbolehkan orang sholat, wanita sholat dalam kondisi begitu, kemudian tidak memperbolehkannya, berarti berubah atau enggak? Berubah gitu. Dan lucunya ya, lucu, unik, dan sekaligus mengagumkan, saya katakan, beliau mengakui itu pada konteks beliau sedang mengkritik satu buku. Ini menunjukkan kerendahan hati seorang ulama gitu. Beliau sedang mengkritik, justru pada satu langkah beliau menganggap pendapat orang inilah yang benar dan pendapat sayalah yang salah. Ya, kaum muslimin dan muslimah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kenapa perbuatan yang mengandung laknat tersebut tetap harus kita katakan perbuatan haram gitu loh, meskipun ada sebagian orang yang diberikan uzur, karena uzur tersebut bukan dibiarin aja gitu loh. Orang yang salah dalam beristiadat nggak akan berhenti belajar, ya. Orang yang nggak tahu kemudian melakukan perbuatan haram kan nggak berhenti belajar. Kalau berhenti belajar dia nggak dapat uzur lagi. orang yang enggak mau menuntut ilmu sama sekali sehingga banyak ketidaktahuan dalam persoalan agama, ya dia enggak akan enggak dapat ulur. Karena dia enggak mau belajar. Tapi kalau sudah belajar tapi enggak tahu juga, belum tahu juga, itu hal yang berbeda. Ya. Balil matlub zawaluhu justru udzur, itu harus dihilangkan. Bihasabil imkan semaksimal mungkin. Falaula hadza lama wajaba bayanul ilm. Ini sangat luar biasa penjelasan beliau ya. Kalau bukan karena itu, enggak akan ada kewajiban menjelaskan ilmu. Walakana tarkun nas ala jahlihim khairan. Tentunya membiarkan orang tidak tahu itu lebih bagus. Udahlah, biarin aja mereka enggak tahu, dengan tidak tahu mereka dapat uzur. Ya, itu enggak benar gitu. Kita yang tahu ada teman kita melakukan perbuatan haram yang dia enggak ngerti, perbuatan haram yang dia enggak ngerti. Ya, kewajiban kita untuk menjelaskan. Soal dia mendapatkan uzur karena dia enggak tahu itu persoalan beda. Menjelaskannya tetap. Nah, karena ketika dijelaskan nanti akan muncul kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya kemudian dia langsung sadar, "Ah, astagfirullah," lalu dia tinggalkan perbuatan itu. Atau yang mungkin di luar persangkaan kita, dia justru bertahan. Dia bertahan karena dia mendapatkan dalil yang berbeda dengan yang kita dapatkan. Kalau menurut yang saya pelajari dari guru saya, ini boleh. Ini tidak haram. Nah, kemungkinan yang terjadi, bisa kita yang kemudian akhirnya membenarkan apa yang dia sampaikan, bisa kemudian kita berbeda pendapat antara dia dan tidak bisa dipertemukan dalam satu titik. Jadi bisa dipahami di sini ya, bahwa membiarkan mereka itu dalam uzur itu juga enggak benar. Walakana tarku adillatil masailil mushtabihati khairan min bayaniha. Kalau begitu urusannya, maka membiarkan saja dalil-dalil, tarkil adillah, membiarkan dalil-dalil dalam persoalan-persoalan yang syubhat itu lebih baik daripada menjelaskannya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan syubhat enggak usah dijelaskan aja, biar orang yang terkena syubhat dapat uzur ya. Ini tidak dibenarkan, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Menegaskan keharaman dari hadis-hadis yang jelas mengancam tadi ya. Persoalannya adalah karena itu mengandung hikmah bahwa uzur-uzur yang berlaku itu bukan untuk dibiarkan begitu saja. Jadi sekali lagi, ketika kita mendapatkan realita ada perbuatan yang diharamkan oleh para ulama, yang kemudian sebagian di antara kita memilih pendapat yang memperbolehkannya, padahal itu berlawanan dengan pendapat jumhur ulama, misalnya mayoritas ulama, maka kita tetap berkewajiban gitu memberikan penjelasan ketika memang penjelasan itu bisa disampaikan, artinya di ruang yang tepat ya. Jangan jadikan itu sebagai debat kusir saja, jangan. Di ruang tepat, di ruang diskusi ilmiah yang memang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Di situ kita perlu menjelaskan tentang keharamannya dan lain sebagainya. Para asatidzah, para du'at juga tetap menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka tentang keharaman perbuatan tersebut. Di luar persoalan bahwa sebagian ulama, satu dua ulama ada yang memperbolehkannya, itu tetap hal yang berbeda. Ya, tetap hal yang berbeda. Kalau nanti kemudian sebagian tetap memilih perbuatan apa anggapan ulama yang menghalalkan, ya biarkan. Karena itu adalah pilihan. Ulama yang berisihat bisa memilih, orang yang mengikuti ulama juga bisa memilih. Kalau pilihan itu didasari dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, bukan didasari oleh hawa nafsu, nyari yang gampang, nyari yang enak. Ini yang enggak boleh ya. Innamal a'malu binniyat, semua itu kembali kepada niat kita. Kemudian yang ketiga, anna bayanal hukmi wal wa'idi sababun li sabatil mujtanib. Ingat, menjelaskan hukum dan ancaman sababun merupakan faktor penyebab li sabatil mujtanibi, untuk semakin menguatkan orang yang menghindarinya, alat istinabi untuk tetap menghindarinya. Jadi orang yang sudah berusaha meninggalkan perbuatan haram, diberikannya hadis-hadis tersebut ya, disampaikannya kepadanya hadis-hadis yang memberikan ancaman tersebut, itu akan semakin menguatkan dirinya untuk meninggalkan perbuatan tadi. Udah tahu dia perbuatan itu haram, sampaikan lagi nanti hadis-hadis ancamannya, dia akan semakin kuat untuk meninggalkannya. Itu sangat perlu, karena segala sesuatu itu perlu motivasi ya. Ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, segala sesuatu itu perlu motivasi. Kita itu tahu mana yang putih, mana yang hitam gitu loh. Ya. mana yang benar, mana yang salah dalam banyak hal. Tetapi kita tetap membutuhkan motivasi untuk bisa meninggalkan yang jelek, melaksanakan yang baik. Ya, setiap kita tahu tentang bahayanya riba, tapi kita tetap perlu motivasi gitu kan. Karena setan selalu punya jalan menggoda kita. Hawa nafsu itu selalu memiliki celah untuk dilampiaskan. Jadi kita tetap butuh motivasi. Nah, salah satu di antara motivasi yang penting adalah menjelaskan ancaman dan laknat tadi agar kita semakin kuat bertahan dalam kebenaran, melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Walau la dzalika lantasyara al-amal biha, karena kalau enggak ada peringatan-peringatan tadi, lantasyara ya amal perbuatan tadi semakin menyebar luas, semakin menjadi viral. Itu yang dikhawatirkan ya. Jadi makanya ancaman-ancaman tersebut harus terus disampaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, anna hadzal udhra la yakunu udhran illa ma'al ajzi an izalatih. Ingat bahwa uzur ini la yakunu udhran, tidak akan menjadi uzur illa ma'al ajzi an izalatih, kecuali ketika seseorang tidak atau belum mampu untuk mengenyahkannya. Orang, sekali lagi ya, orang yang gak tahu perbuatan itu haram, tapi emang dia belum tahu gitu loh. Bukan gak mau tahu, dia belum tahu. Ketika dia belum mampu menghilangkan syubhat itu dalam dirinya, dia uzur. Tapi kalau dia mampu, maka uzur itu hilang. Wa illa famata amkaral insan ma'rifatul haqi. Kalau tidak, ketika seseorang itu mampu untuk tahu, faqassara fihi, tapi dia sengaja qassara, teledor untuk mengetahuinya, lam yakun ma'zuran, dia tidak akan diberikan uzur. Jadi ini titik lembut, titik halus sebenarnya. Titik halus ini adalah untuk introspeksi diri gitu. Saya banyak enggak tahu nih, akhirnya saya banyak salah gitu. Itu seharusnya menjadi kesadaran buat diri kita untuk belajar. Tapi kalau sama sekali enggak mendorong kita untuk belajar, ah biarin aja lah, enggak tahu. Orang enggak tahu kan enggak wajib. Nah, ini enggak bisa kena uzur orang yang seperti ini. Ya. Orang yang seperti ini enggak bisa kena uzur. Oleh sebab itu, banyak orang yang melakukan kesalahan itu besar gitu loh. Banyak orang yang melakukan kesalahan besar. Dalam pandangan mata kita banyak orang melakukan kesalahan besar, tapi kita enggak pernah tahu ternyata orang-orang tersebut orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hum laisu muqassirin, mereka bukan orang-orang yang tidak berupaya dengan benar untuk mencapai kebenaran. Maaf ini sebagai contoh-contoh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang kita yakini sebagai kebid'ahan. Kita yakini, ya, kita yakini itu juga bukan berarti harus itu benar-benar bid'ah. Kita yakini berdasarkan ilmu yang kita dapatkan itu adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan orang-orang itu ternyata orang-orang yang selama ini berupaya ya untuk mempelajari kebenaran, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tapi mereka tetap terjebak dalam kesalahan. Akhirnya mereka mengamalkannya. Taruhlah yang kita katakan itu ternyata betul-betul merupakan kebid'ahan yang terjadi, dan mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah. Tapi bisa saja mereka kemudian diampuni. Sangat-sangat bisa saja mereka itu diampuni karena mereka itu telah berupaya untuk mengetahuinya dan belum sampai kepadanya. Tetapi ketika orang-orang tersebut memang tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau mempelajarinya, maka di hadapan Allah mereka orang yang muqassirun, orang yang teledor gitu. Ya, bukan mereka enggak tahu, tapi betul-betul mereka enggak mau tahu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sehingga melihat fenomena amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyikapi pribadi itu satu hal yang berbeda gitu. Ya. Melihat fenomena-fenomena dengan menyikapi pribadi itu satu hal yang berbeda. Itu yang keempat. Yang kelima, annahu qad yakunu fin nasi man yaf'aluhu ghairu mujtahidin. Nah, di sini juga perlu ditegaskan. Annahu qad yakunu fin nasi man yaf'aluhu. Sesungguhnya ada sebagian di antara orang yaf'aluhu melakukannya. Ghairu mujtahidin dalam konsep bukan sebagai ahli ijtihad. Ijtihadan yabihuhu, bukan sebagai sebagai ahli ijtihad yang ijtihadnya itu sudah layak gitu loh. Walau muqallidan, atau dia melakukannya sebagai ahli taklid, taklid dan yabihuhu, yang taklidnya itu belum boleh, belum pas, belum tepat sasaran. fahadza darbu qad qama fihi sababul wa'id. Maka orang yang berusaha berijtihad padahal jelas-jelas dia bukan ahli ijtihad, orang yang bertaklid secara membabi buta, namanya taklid buta, maka orang ini terkena ancaman tadi min ghairi hadzal ma min ghairi hadzal mani al khas. Ya. Jadi dia terkena ancaman tadi dan tidak terkena uzur dalam titik ini. Min ghairi hadzal mani al khas. Dalam titik ini dia tidak dapat uzur. Fa ta'arradul wa'id, maka dia berhak mendapatkan ancaman tadi, wa yalhaquhu, dan terkena ancaman tadi, illa, masih ada kecuali lagi, kecuali ayyakuma fihi mani'un akhar, ternyata dia itu mendapatkan uzur yang lain, uzur ilmu enggak, uzur kepantasan enggak, tapi dia dapat uzur yang lain, min taubatin, mungkin karena dia bertaubat, au hasanatin mahiyah, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik banyak yang akhirnya menghapus perbuatan jeleknya, au ghairi dzalika, atau sebab-sebab yang lain, diantaranya misalnya syafaat. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini ya bahwa hadis ancaman itu berlaku karena ada di antara orang yang memang enggak pantas mendapatkan uzur dengan perbuatan tadi, beristihad tapi bukan di tempatnya atau bertaklid dengan cara yang salah. Tapi mereka pun ternyata juga belum tentu akan dapat ancaman tersebut karena bisa jadi ada penghalang-penghalang lain. Summa hadza muttariq, hal ini menjadi apa namanya? Relatif gitu ya. Muttariq itu enggak satu kesimpulan ya. Muttariq ini menjadi sesuatu yang relatif. Qad yahsabul insanu an ijtihadahu, kadang-kadang orang mengira bahwa ijtihadnya atau taklidahu atau taklidnya mubihun lahu ayyaf'al, sudah dalam konteks boleh dia lakukan. Wa yakunu musiban fi dzalik, kadang-kadang anggapannya itu ternyata benar, ternyata dia memang sudah layak berijtihad, ternyata memang taklidnya benar. Wa mukhti'an ukhra, tapi kadang-kadang dia salah anggapan, dia merasa sudah layak berijtihad, ternyata enggak. Dia anggap bahwa taklidnya itu sudah tepat sasaran, ternyata dia bertaklid secara salah. Lakin mata taharul haqqo, selama orang itu berupaya untuk menyampaikan kebenaran, walam yasudda anhu tiba'ul hawa, bukan didasari oleh mengikuti hawa nafsu, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Ini hal yang luar biasa dalam babul khilaf ikhwaskan fiddin. Jadi kita itu merasa resah dengan kesalahan orang boleh saja gitu loh, tapi jangan terlalu dibesar-besarkan gitu loh, karena keresahan itu bisa juga dimiliki teman kita terhadap kita ya. Kita resah nih terhadap kesalahan teman kita, bisa jadi di sisi yang lain dia juga resah dengan kesalahan-kesalahan kita. Kita menganggap gak layak nih teman kita ini melakukan kesalahan, masa sih ya, dia sudah belajar banyak, sudah ngaji banyak, masih melakukan ini. Mungkin di sisi yang lain dia juga memandang kita seperti itu. Kita nggak perlu terlalu banyak diombang-ambingkan. Jadi seorang muslim itu, muslim yang baik, mukmin yang baik itu nggak gampang bad mood, nggak gampang bete ya, nggak gampang apa namanya baper dengan segala sesuatu yang menjadi fenomena di kalangan umat manusia atau di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Nah, jadi tetapi ketika kita melihat itu sebagai sebuah titik kesalahan, kita harus tetap jelaskan gitu loh. Harus tetap jelaskan. Karena orang itu bisa melakukan kesalahan dengan sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Ini sebagai salah satu contoh, ini fenomena terjadi. Ya. Ini fenomena dari seseorang, orangnya sendiri sudah meminta untuk dikoreksi ya, ketika dia salah dalam anggapannya. Orang ini sudah minta untuk dikoreksi, jadi sudah berdasarkan permintaan dia, maka saya sebutkan di sini. Ada satu pendapat ya di media sosial. Ini kadang-kadang seseorang itu ingin menghilangkan satu kemaksiatan, ingin berusaha melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kadang-kadang mungkin dengan fikih yang tidak tepat. Ketidaktepatan fikih itu wajar, saya katakan. Wajar saya terjadi, siapapun bisa terkena, siapapun, dia, saya, atau siapapun ya. Nah, tapi ini perlu dijelaskan gitu ya, supaya kita juga tidak termasuk orang-orang yang gampang terburu nafsu, kita mau menyuruh orang meninggalkan perbuatan haram, segala peluru kita keluarkan, ucapan ulama, kopas ini, kopas itu, kopas. Akhirnya diantara yang dikopas itu ternyata mengandung fikih yang tidak tepat atau kurang tepat. Ya, salah satunya misalnya yang terjadi ya di kasus di media sosial ya, ada orang menjelaskan ya tentang haramnya perbuatan musik, tapi dengan mengatakan kalau seandainya perbuatan musik itu halal, tentunya orang yang melakukannya dia akan menjadi orang yang berada di garda terdepan dalam melakukan amal-amal soleh. Ya, ya ternyata kejadiannya nggak demikian. Nah, fikih ini tidak tepat gitu loh. Ya, kita tidak berbicara tentang haram atau tidak haramnya, tapi fikih ini tidak tepat gitu loh. Makanya saya sampaikan dalam salah satu di antara status saya ya, saya tulis di situ ya untuk dibaca dan direnungi. Ya, kenapa demikian? Karena tidak setiap perbuatan itu baik, bahkan lebih daripada baik ya. Tidak setiap perbuatan halal, bahkan lebih daripada halal. Yang wajib, yang sangat besar pahalanya. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan halal dan baik, ya, maka dia menjadi pelaku kebaikan, itu belum tentu. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan, oh karena orangnya itu jelek, maka perbuatan itu nggak baik, belum tentu gitu loh. Ya, ya saya tidak mengatakan untuk kasus ini, tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai fikih. Banyak orang yang melakukan perbuatan baik, tapi dia tidak menjadi ahli kebaikan. Mungkin karena nggak ikhlas. Mungkin karena dia mengiringi dengan perbuatan-perbuatan jelek. Nah, saya berikan contoh misalnya dalam status tersebut, misalnya orang yang melakukan dakwah. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah karena Allah? Ada enggak? Enggak ada. Wa 'amila shalihan, kemudian dia beramal shalih, wa qala innani minal muslimin, lalu bersaksi aku termasuk orang-orang yang muslim. Tetapi apakah kita bisa mengatakan orang yang berada di medan dakwah, orang yang menyampaikan dakwah pasti baik? Belum tentu. Di antaranya orang yang tidak mengamalkan ayat ini secara keseluruhan. Ayat ini kan menyebutkan begini, ya. Manakah yang, adakah yang lebih baik dari ucapan orang yang berdakwah di jalan Allah? Yang kemudian diiringi dengan dua hal. Wa amila salihan, lalu dia beramal salih. Bukan cuma ngajak, tapi dia beramal salih. Wakal inari minal muslimin, lalu dia menjadi saksi dari amal perbuatannya. Jadi dia mengucapkan ya apa yang dia amalkan dan mengamalkan apa yang dia ucapkan. Intinya begitu. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan melainkan oleh orang-orang yang ikhlas. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah kalau kalian tidak melakukan apa yang kalian ucapkan. Jadi ada orang berdakwah justru berdosa, karena dia tidak mau menjaga konsekuensi. Dia hanya berdakwah untuk satu tujuan, misalnya duniawi, kemasyhuran, popularitas, uang, dunia, dan lain sebagainya. Atau ingin mendapatkan kehormatan, pengikut banyak, dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak mau menjaga konsekuensi amalan. Ini berat hukumannya. Di dalam hadis-hadis Nabi, di antara hadis Bukhari dan Muslim kan digambarkan, ya dulu kama yaudhuri hima haula roha, dia akan diputar di hari kiamat itu seperti seekor keledai. Lalu orang-orang bertanya, kenapa? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah di dunia kamu dulu sering melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa kamu disiksa lebih dari kami? Lalu dia mengatakan, na'am, kuntu amuruhum bil ma'ruf wa la'ati. Iya betul, aku dulu selalu menyuruh berbuat baik, tapi aku sendiri enggak pernah melakukannya. Wa anhahum 'anil munkar wa la'ati. Aku melarang mereka berbuat mungkar, tapi aku sendiri yang melakukannya. Jadi tidak setiap orang yang melakukan perbuatan baik, halal, ya, perbuatan yang bernilai tinggi sekalipun, pelakunya pasti ahli kebaikan. Belum tentu. Begitu juga kebalikannya. Orang yang melakukan perbuatan jelek dan haram, dia jelas dikategorikan pelaku haram. Pelaku haram. Tapi apakah ujung-ujungnya dia menjadi orang yang buruk dan jelek dengan perbuatan tersebut? Belum tentu. Bisa jadi kemudian dia bertaubat. Sekali lagi seperti yang kita bahas di dalam kitab ini, mungkin dihapus oleh kebaikan-kebaikan dia yang banyak dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kita tidak perlu terlalu berlebihan dalam menyikapi orang yang berbuat salah. Gitu. Ya, melakukan perbuatan salah, kemudian akhirnya sampai tanpa sadar kita melakukan sebuah fikih yang salah, ya, sebuah kesimpulan fikih yang salah, ya. Kalau perbuatan ini memang halal, ha, berarti pelakunya pasti berada di garda terdepan dalam kebaikan. kita katakan orang yang berdakwah saja enggak semuanya berada di garda terdepan dalam kebaikan. Ada di antaranya yang disiksa habis-habisan di neraka. Ya. Jadi masalul ladzi, perumpamaan orang yang yu'allimun nasal khaira. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Perumpamaan orang yang menyuruh berbuat kebaikan. Wayan sanafsahu, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Karena tadi sirat, dia akan menjadi seperti lilin, ya. Yudhi'u haulahu, yang akan menyinari sekitarnya. Wayahriqa nafsahu, dan membakar dirinya sendiri. Nah, ini salah satu di antara contoh, ya. Sekali lagi ini contoh realitas yang terjadi, ya, di tengah umat, bahwa kita kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam memandang satu realitas gitu. Sehingga menjadi responsif. Karena responsif, kemudian kita membuat pernyataan-pernyataan. Nah, tapi orang yang melakukan ini, yang salah ini, wajar gitu. Ungkapan itu salah secara fikih, tapi itu wajar terjadi. Orang-orang yang begitu bersemangat untuk membela kebenaran, ya kadang-kadang tanpa sadar berlebihan dalam melakukannya. Itu satu hal yang wajar, satu hal yang normal terjadi. Dan itu insya Allah menunjukkan betapa besarnya keinginan orang tersebut untuk membela kebenaran, untuk menjelaskan tentang haramnya perbuatan tertentu. Itu hal yang perlu diacungi jempol, ya. Dan kita tetap beranggapan bahwa orang yang seperti ini, insya Allah orang-orang yang sudah dimaafkan dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ya. Karena sekali lagi, semua kesalahan itu bisa terjadi pada setiap orang. Kali ini pada fulan, si A, alan, si B. Kadang-kadang terjadi pada dia, diri kamu, diri mereka, kadang-kadang bisa terjadi pada diri saya. Jadi siapapun di antara kita niscaya untuk terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sejenis. Nah, jadi ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disebutkan sampai kepada poin yang pada jawaban ke-9 ini, ke-9. Ya, ada ya. Pada 5 jawaban Syekh di sini, ya. Jawaban Syekh tadi, 5 jawaban Syekh dari orang yang mengatakan siapa yang dihukum, ya. Inti daripada semua ini adalah menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu luas sekali gitu loh. Jadi orang itu bisa diangkat harkatnya oleh sesuatu yang kita tidak pernah sangka. Kadang-kadang orang itu direndahkan oleh sesuatu yang tidak pernah kita sangka gitu loh. Kadang-kadang orang diampuni melalui cara-cara yang tidak terbaca oleh pikiran kita. Semua itu adalah rahmat Allah yang maha luas. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita dilarang untuk banyak menengok kesalahan-kesalahan orang? Itu adalah karena tadi. Karena terlalu banyak orang itu yang dapat uzur, yang kita enggak tahu uzurnya. Jadi untuk apa kita menilai orang lain kalau ternyata uzur itu begitu banyak? Orang yang kita anggap begitu jelek, kita enggak tahu dia sudah dapat cap ahli sorga di mata Allah, kita enggak pernah tahu. Ya, dia sudah dapat cap ini, ahli jannah di sisi Allah, kita enggak pernah tahu. Dia kita bully, kita jelek-jelekkan dan lain sebagainya, ya, kita nggak pernah tahu. Ya, oleh sebab itu sekali lagi lakukan introspeksi diri itu jauh lebih baik, ya. Jadi itu intisari daripada apa yang disampaikan di sini. Bahwa hadis-hadis ancaman itu hendaknya mengebiri, ya, nafsu hewani kita sehingga kita tidak terdolong untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram tadi. Tapi jangan menjadi senjata untuk gampang menjustifikasi orang lain, untuk menjudge orang lain, itu jangan sampai. Ini balik kepada yang sebelumnya, al-ashir. Ya, jadi yang ke-10 ini bukan bagian daripada 5 jawaban si Syekhul Islam di atas ini, ya. Tapi ini kembalinya kemana? Kembalinya ke bagian ke-10 dari jawaban orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis ancaman kenapa enggak diberlakukan pada perkara-perkara yang disepakati saja, ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan itu. Yang 5 jawaban tadi itu namanya istitraat, masalah lain yang muncul tiba-tiba dalam pembahasan. Dan ini salah satu di antara ciri khas Syekhul Islam dan ciri khas para ulama. Orang-orang yang banyak ilmunya itu kalau membahas sesuatu, ketika di tengah pembahasan tiba-tiba dia teringat pembahasan lain yang penting. Itu namanya istitraat, ya. Jadi catat itu, kalau yang mau nyatat, namanya istitraat. Istitraat itu adalah pembahasan tiba-tiba yang muncul dalam pembahasan karena keluasan pembahasan daya analisa seseorang dan keluasan fikih seseorang. Jadi beda dengan orang yang lagi bahas sesuatu tiba-tiba nyimpang dan nggak nyambung kemudian merusak pembahasan. Nah ini bukan istitroat. Nah ini orang yang nggak fokus dalam pembahasan. Kalau istitroat tuh nggak, ya dia tetap fokus dalam pembahasan, tapi karena luasnya fikih dan pemahaman dia, kadang-kadang di tengah pembahasan dia membahas yang lain. Jadi kita kembali ya kepada sangkalan orang yang mengatakan kenapa hadis-hadis ancaman itu nggak diberlakukan pada persoalan yang mufakat saja di kalangan para ulama, sehingga dalam persoalan khilafiyah dianggap itu nggak ada sama sekali. Nah, itu tidak benar. Jawaban kesepuluhnya adalah annahu in kana baqa'u hadhil ahadits ala muqtadayatiha mustalziman lidukhuli ba'dil mustahidin tahtal wa'id fakadzalika ikhrajuha an muqtadayatiha mustalziman lidukhuli ba'dil mustahidin tahtal wa'id. Ini kalau enggak dibahas ini enggak akan ngerti kita ini ya. In kana baqa'u tilkal ahadits, kalau kita katakan hadis tersebut tetap berlaku muqtadayatiha konsekuensinya, konsekuensinya mustalziman yang artinya mengharuskan dukhuli ba'dil mustahidin, masuknya sebagian ahli ijtihad tahta wa'id dalam ancaman tadi, mereka masuk dalam ancaman tadi tapi kemudian mereka dapat uzur ya. Kalau kita katakan itu mengharuskan sebagian ahli ijtihad akhirnya terkena ancaman tadi meskipun sekali lagi mereka dapat uzur, fakadzalika ikhrajuha an muqtadayatiha, begitu juga kalau kita mengatakan hadis tersebut konsekuensinya enggak berlaku sama sekali terhadap mereka, mustalzimun lidukhuli ba'dil mustahidin tahta wa'id, kita akan memasukkan mustahid-mustahid lain dalam ancaman. Apa itu? Itu dijelaskan berikutnya. Nah, dijelaskan berikutnya begini. Wa idza kana laziman ala taqwiran baqiyal haditsu saliman an mu'arid fayajib al-amal bihi. Jadi kalau seandainya akhirnya idza kana laziman ala taqwiran, kalau pada masing-masing kesimpulan tadi akhirnya ujung-ujungnya kita memberlakukan laknat pada sebagian ulama, ya, maka al-hadithu saliman, maka hadis tersebut saliman, berarti selamat anil mu'arid dari kontroversi untuk diamalkan. Fayajibul amalu bihi, tetap harus diamalkan, bahwa ancaman-ancaman tersebut tetap berlaku. Loh, apa yang dimaksudkan dengan bahwa kalau kita mengatakan hadis ini tidak berlaku, berarti kita memasukkan ahli ijtihad lain dalam ancaman. Apa itu? Bayanu dzalika, penjelasannya anna katsiran minal a'immah, banyak di antara para tokoh ulama a'immah, sarahu tegas-tegas mengatakan bi anna fa'ila suratil mukhtalafu fiha atau al mukhtalafi fiha, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang masih diperdebatkan tadi ya mal'unun, itu dilaknat. Banyak ulama yang sudah jelas mengatakan bahwa pelaku tersebut adalah pelaku riba, pelaku ini ya, itu dilaknat. Meskipun pembahasan itu masih khilafiyah di kalangan para ulama. Minhum diantaranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Fa'innahu, beliau pernah ditanya, su'ila amman tazawwajaha lihillaha. Orang yang menikahi wanita untuk dihalalkan. Menikah lagi dengan suami lamanya. Walam ta'lam bidzalikal mar'atu wala zawjuha. Sementara suami maupun istri tadi belum mengetahui tentang konsekuensi hukum tahlil, seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu ya, tahlil, bukan tahlilan ya, tahlil, menghalalkan pernikahan ya, menjadi perantara untuk menghalalkan pernikahan orang yang sudah talak tiga dengan suaminya. Faqala Abdullah bin Umar langsung mengatakan begini tegas-tegasan, hadza sifah, ini perzinaan, walaysa binikah, bukan pernikahan. La'anallahu al-muhallila, karena Allah melaknat orang yang melakukan penghalalan pernikahan ketiga. Wal muhallal lahu, dan juga orang yang dihalalkan baginya pernikahan ketiga. Jadi baik perantaranya maupun suami yang akhirnya menikahi wanita tersebut itu sama-sama dilaknat Allah. Wa hadha mahfuz, pendapat ini terdokumentasi secara benar min ghairi wajhin dalam banyak riwayat. Wa an ghairihi, juga dari selain Abdullah bin Umar, minhum diantaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang tegas-tegas mengatakan rahimahullah, fa innahu qala, ya, beliau mengatakan idza arada al-ihlal fa huwa muhallil. Kalau tujuannya memang untuk menghalalkan bukan untuk nikah beneran, maka fa huwa muhallil, maka dia penghalal yang dilaknat oleh Allah. Wa huwa mal'un, dia dilaknat. Wa hadza manqulun an jama'at, pendapat yang sama juga dinukil an jama'at dari banyak sekali a'immah minal a'immati, para imam atau tokoh ulama, fi suwarin kathirah, dalam banyak kasus, min suwaril khilaf, dalam persoalan-persoalan yang masih khilaf, fil khomri, baik itu soal haramnya khomr, wa riba, riba, wa ghairihima, dan lain-lain. Nah, jadi kita tahu sekarang banyak ulama yang jelas-jelas melaknat ya. Fa in kanatil la'natu syar'iyyah wa ghairuha minal wa'id. Kalau seandainya laknat yang disyariatkan tersebut minal wa'id yang berasal dari ancaman hadis tadi, alladzi ja'a lam yatanawal illa mahallal ifaq, hanya berlaku pada hal-hal yang disepakati. Kalau hal-hal itu masih kontroversi berarti enggak berlaku. Fa yakunu ha'ula'i qad lu'inu. Maaf, qad la'anu, maaf. Fayakunu haulai qad la'anu man la yajuzu la'anu. Berarti para ulama tadi termasuk Abdul Hadid Umar, qad la'anu, telah melaknat man la yajuzu la'anu, orang yang enggak boleh dilaknat. Ya. Seandainya nih persoalan tersebut khilafiyah lalu melaknat itu tidak boleh, maka berarti para ulama tadi telah melaknat orang yang enggak layak untuk dilaknat. Ini kan persoalan khilafiyah, berarti laknat itu enggak berlaku. Kalau berlaku berarti kalian melaknat orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Fayakunu haulai qad la'anu man la yajuzu la'anu, artinya mereka melaknat orang yang enggak boleh dilaknat. Fastahiquna minal wa'id, maka mereka juga akan mendapatkan ancaman yang ancaman lain, alladzi ja'a fi ghairi hadis, yang banyak disebutkan dalam hadis. Mithlu qawlihi, contohnya sabda Nabi, la'nul muslimi ka qadlih, melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi, fi ma rawahu Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sibabul muslim fusuq, melaknat seorang muslim, mencaci seorang muslim itu perbuatan fasik, maksiat. Wa qitaluhu kufur, membunuhnya perbuatan kufur. Hadis Bukhari Muslim. Dan juga dari Abu Darda radhiyallahu taala annahu sami'a, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ta'anin, sesungguhnya orang-orang yang melaknat, yang mencerca, maaf, wala'id dan melaknat, la yakunun yawmal qiyamati syufa'a wala syuhada, di hari kiamat nanti tidak akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat, tidak termasuk orang-orang yang mati syahid. Jadi pelaknat pencerca itu nanti tidak akan, biarpun dia matinya terbunuh di jalan Allah, dia tidak akan mati syahid, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'anan, seorang yang jujur dalam keimanannya enggak mungkin menjadi la'anan, pelaknat, tukang laknat, diriwayatkan oleh Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan juga, qala Rasulullah bersabda, laisal mu'minu bitta'an, seorang mukmin itu enggak mungkin pencerca, walal la'at, enggak mungkin tukang melaknat, walal fahish, enggak mungkin tukang bicara jelek, amoral, walal bazi, enggak mungkin kotor ucapannya. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Banyak ya hadisnya ya. Dalam akhbar yang lain dikatakan, ma min rajulin, setiap kali seorang laki-laki, yal'anu syai'an laisa lahu bi ahlin, melaknat sesuatu yang tidak berhak dilaknat, illa haratil la'natu alaih, maka laknat itu kembali kepadanya. Jadi orang yang melaknat orang yang enggak berhak dilaknat, maka orang itu terlaknat. Fa hadzal wa'id alladzi qad ja'a fil la'ni hatta qila, ancaman yang ada dalam riwayat tentang laknat, hatta kila, sampai dikatakan, inna man la'ana man laisa bi ahlin, orang yang melaknat orang yang enggak berhak dilaknat, kana huwal mal'un, dia sendiri yang terlaknat. Wa anna hadzal la'na usur, laknat itu sendiri adalah kemaksiatan. Wa innahu mukhrijun 'anil siddiqi, yang mengeluarkan seseorang dari derajat sebagai orang yang siddiq, yang benar. Wa 'anil syafa'ah, dari syafaat. Anis syahadah, mengeluarkan seseorang dari posisi sebagai orang yang mati syahid. Wa yatanawalu man la'ana man laisa bil ahl. Semua itu berlaku bagi orang yang melaknat orang yang enggak berhak dilaknat. Bayangkan, kalau hadis-hadis tadi hanya berlaku pada persoalan yang disepakati ulama saja, kalau ada perbedaan pendapat berarti laknat tersebut enggak berlaku. Berarti Abdullah Ibnu Umar, Imam Ahmad, dan banyak para ulama yang lain, mereka terlaknat. Karena ada hadis-hadis yang mengatakan orang yang melaknat muslim itu terlaknat. Orang yang melaknat orang yang tidak berhak dilaknat berarti terlaknat. Jadi manapun yang kita pilih, kembalinya kita akan tetap kepada lam yakun ahla. Kalau pelaku yang diperdebatkan tadi tidak masuk dalam nas hadis tadi, tidak masuk sebagai orang yang berhak untuk dilaknat, fayaqulu la'inuhu mustajiban li hadzal wa'id, maka orang yang melaknatnya akan terkena ancaman dilaknat. Fayakunu ulaikal mujtahidun, maka orang-orang yang berijtihad tadi, alladzina ra'au dukhula mahallal khilafil hadis mustajibina li hadzal ra'i. Orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang melaknat tadi itu terlaknat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sekian dari kalangan para ulama mustajibin, berarti mereka berhak juga untuk dilaknat. Ya, jadi sampai di sini titik ini sampai kepada ujung pembahasan yang tadi. Ya, jadi intinya bahwasanya orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut hanya berlaku pada persoalan-persoalan yang bukan khilafiyah itu tidak benar, gitu loh. Karena kalau dia mengatakan begitu, berarti dalam setiap persoalan khilafiyah hadis tersebut tidak berlaku. Para pelakunya tidak dilaknat. Lalu bagaimana nasib ulama-ulama yang melaknat para pelaku riba, yang melaknat orang yang muhallil, yang melaknat orang yang minum khamar dan lain sebagainya? Mereka semua akhirnya masuk ke dalam melaknat dari hadis-hadis yang lain, yaitu hadis yang mengancam orang-orang yang melaknat sesama muslim. Kita bisa paham di sini ya. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Fa'idha kanal mahzuru sabitan, ya. Kalau hal yang dilarang ini tentang larang ini benar, ala takdir ikhraj mahalil khilaf, dengan perumpamaan misalnya dikeluarkan dari persoalan khilafiyah atau ditetapkan dalam persoalan khilafiyah, ulama annahu laysa bimahzur, maka kita tahu bahwa itu juga ternyata bukan sesuatu yang dilarang, ya. Jadi artinya kalau la'nat itu enggak berlaku bagi ulama, artinya begini, kalau ulama itu la'nat itu enggak berlaku bagi ulama-ulama yang salah dalam berisiat tadi, maka itu juga enggak berlaku gitu bagi orang-orang yang melaknat para pelaku yang melakukan perbuatan terlarang tadi, gitu. Wa annahu la mani' min al-istidlal bil hadis, tidak ada salahnya tetap menggunakan hadis tersebut sebagai dalil pengharaman. Wa in kana al-mahdzur laysa sabitan, kalau pelaknat itu enggak berlaku ala wahidin min takdiran, pada kemungkinan yang manapun, fala yalzamu mahzur batta, berarti laknat bagi orang yang melakukan perbuatan tadi yang mendapat uzur juga enggak berlaku, bagi ini pun enggak berlaku, ujungnya tetap sama. Jadi intinya bahwa laknat tersebut tetap tidak akan berlaku bagi orang-orang yang mendapatkan uzur dari Allah, apapun pendapat yang kita pilih, ya. Nah, oleh sebab itu pendapat yang benar tetap bahwa ini yang nanti akan tegaskan lebih detailnya, bahwa hadis-hadis tadi tetap berlaku ancamannya, cuma sebagian orang mendapatkan uzur jadi terlepas dari ancaman tadi. Wa dzalika annahu idza sabata talazum, kalau kita menggunakan teori at-talazum sebab akibat, ulima anna dukhulahum ala taqdiril wujud mustalzimun li dukhulihim ala taqdiril adam. Jadi keberadaan para ulama tadi yang masuk dalam lingkup terkena ancaman tadi itu, kalau dimisalkan diberlakukan dengan adanya hadis tersebut berlaku bagi persoalan-persoalan khilafiyah, maka juga akan terjadi juga pada diri ulama yang berijtihad ketika mereka itu memberlakukan hanya dalam persoalan-persoalan yang sepakati saja, ya. Karena setiap laknat tersebut akan terjadi, ya. Salah melaknat orang yang tidak berhak dilaknat, kan ujung-ujungnya dilaknat juga. Jadi akhirnya kita kembali lagi, oh berarti enggak begitu dong, para sahabat, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka berundur. Kalau memang dikatakan berundur, berarti ulama-ulama yang tadi juga berundur. Kira-kira begitu ya. Itu teori-teori sebab akibat. Ya, fa inna sabita ahadul amrain ima wujudul mazlum wal lazim. Ya, karena satu yang berlaku itu adalah salah satu di antara dua. Ima wujudul mazlum wal lazim. Bahwa masing-masing di antara penyebab laknat tersebut ada atau tidak ada, tidak ada. Bahwa dukhuluhum jami'an, mereka akan masuk ke dalam ancaman tersebut. Wa adamul lazim wal mazlum, atau penyebabnya itu ada atau tidak ada. Jadi artinya apakah hadis tersebut berlaku atau tidak pada posisi persoalan khilafiyah atau tidak berlaku, itu jadinya sama. Ulama yang berijtihad atau orang-orang yang tidak tahu, tetap akhirnya mereka tidak terkena ancaman tersebut. Wa huwa adamu dukhulihim jami'an, ujung-ujungnya adalah bahwa mereka tidak masuk dalam ancaman tadi. Masuk dalam ancaman ya, kemudian dapat uzur. Ya, ujung-ujungnya mereka tidak terkena ancaman itu lagi. Li'anahu idza ujila malzum wa ujila malzum, karena setiap ada sebab pasti ada akibat. Wa idza ujima lazim ujima malzum, ya, ada akibat juga ada sebab. Wa hadzal qadru kafin fi ibtal as-su'al. Ini saja sebenarnya sudah cukup untuk membantah pertanyaan tadi, ya. Lakinnal ladzina taqiduhu, tapi yang kita yakini adalah annal waqi' adamu dukhulihim ala taqdirain ala ma taqarrar, bahwa para ulama tersebut tidak masuk dalam ancaman-ancaman tersebut ala takdirain, dengan dua kemungkinan yang terjadi, ya, itu berlaku terhadap hadis ancaman atau terhadap hadis-hadis yang terhadap persoalan-persoalan yang khilafiyah atau persoalan-persoalan yang disepakati. Wa dzalika anna ad-dukhul tahta al-wa'id, karena orang yang masuk ke dalam ancaman masyrutun, ada syarat-syaratnya. Bi adamil udzri, karena tidak punya udzur fil fi'li dalam melakukannya. Wa ammal ma'dzur, adapun orang yang berudzur udzran syar'ian secara syar'i, artinya udzurnya itu memang tepat, fala yatanawaluhu al-wa'id, tidak akan terkena ancaman bihal sama sekali. Wal mujtahid ma'dzur, jelas seorang yang berijtihad itu berudzur. Bal ma'dzur, bahkan dapat pahala. Fa yantafi syartu ad-dukhul fi haqqihi, maka masuknya ancaman tersebut tidak berlaku bagi seorang mustahil. Fala yakunu dakhilan, dia tidak masuk dalam ancaman. Sawa'un i'taqada baqa'al hadis ala zahirih, baik bagi orang yang menganggap hadis tersebut berlaku sesuai seperti zahirnya, wa anna fi dzalika khilafan, atau ada perbedaan pendapat, yu'dharu fihi, di mana sebagian orang bisa beruzur di dalamnya. Wa hadza ilzamun mufhim la mahida, karena ini adalah sebuah hukum sebab akibat yang pasti sifatnya mufhim. Ini pasti tapi jelimet, itu mufhim. La mahida anhu, tidak ada jalan selamat darinya illa ila wajhin wahid, kecuali kepada satu kesimpulan, yaitu bahwa para ulama dan orang-orang yang beruzur tidak terkena ancaman. Ujungnya seperti itu. Wa huwa ayyakura sa'il ana aslam, maka itu orang yang bertanya tadi, nah ini dia mengatakan ana aslam anna minal ulama mustahidin, saya menerima bahwa di antara ulama-ulama yang beristihad man yaqtidu dukhulal mawrid al khilaf fi nususil wa'id, ada yang mengatakan bahwa persoalan-persoalan khilafiyah itu masuk dalam nas-nas yang diancam. Wa yu'adu ala mawrid al khilaf, dia akan diancam dalam persoalan-persoalan yang diperdebatkan tadi binaan ala al-hadzal i'tiqad, berdasarkan keyakinan ini. Fa yu'anu masalan, maka tetap dilaknat misalnya man fa'ala dzalikal fi'li, orang yang melakukan perbuatan tadi, lakin huwa mukhti'un fi hadzal i'tiqad, tapi dia salah dalam keyakinannya. Khata'an yu'dharu fihi wa yu'jar, padahal itu kesalahan yang dia bisa beruzur di dalamnya, wa yu'jar, dan mendapatkan pahala. Fala yadkhulu fi wa'id man bu'ina bi ghairi haqqin, fala yadkhulu fi wa'id, maka tidak akan masuk di dalamnya orang yang la'ana bi ghairi haqqin, orang yang melaknat tanpa kebenaran. Di anna dzalikal wa'id wa indi mahmulun ala la'ni muharmin bil ittifaq, karena menurutku bahwa la'nat tersebut berlaku dalam persoalan yang sudah disepakati oleh para ulama. Faman la'ana la'nan muharraman bil ittifaq ta'arud dalil wa'id al mazkur al la'an, orang yang melaknat, melakukan la'nat terhadap perbuatan yang diharami secara faman bu'ina la'nan muharraman bil ittifaq, orang yang dilaknat dalam perbuatan yang disepakati oleh para ulama ta'arud dalil wa'id, maka dia terkena ancaman tersebut ala la'ni, untuk mendapatkan la'nat. Wa idza kana la'nu min mawaridil khilaf, kalau la'nat tersebut berlaku dalam hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama, lam yadkhul fi haditsil wa'id, tidak masuk dalam hadis-hadis yang diancam, kama annal fi'l al mukhtalaf fi hilhi wa la'nihi fa'il, sebagaimana perbuatan yang diperdebatkan tentang halal atau tidaknya dan tentang orang yang melakukannya akan mendapatkan la'nat. La yadkhul fi haditsil wa'id, semuanya tidak masuk dalam ancaman hadis-hadis tersebut. Ini bagian dari sisa pembahasan kemarin. Ini untuk bab ini ada beberapa titik yang perlu penjelasan lagi. Jadi ini kalau saya jelaskan butuh waktu lama, sementara waktu kita sudah mau habis. Jadi ini akan kita masukkan saja insyaallah dalam pembahasan hari Ahad insyaallah, ya. Tapi ini hampir sama, ya. Ini yang dijelaskan di sini hampir sama. Kemudian akan kita kupas lagi. Mungkin besok akan kita ulangi bahasnya dari wahwa ayakul saja. Wahwa ayakul sa'il ana aslam, ya, dari sampai sini. Nah, dari sini sampai ke bawah ini akan kita ulangi lagi. Karena nanti kita akan masuk dalam pembahasan lain, ya. Klasifikasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap hal-hal yang diharamkan akan kita bahas nanti. Ya. Jadi untuk sementara pada pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Jadi inti dari beberapa poin yang disebutkan, poin ke berapa tadi, ke 9, 10 dan ke 11 tadi, jawaban dari orang-orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis ancaman hanya berlaku dalam persoalan yang disepakati, intinya adalah bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas gitu ya. Rahmat Allah sangat luas. Jadi orang-orang yang beristihad itu orang yang mendapatkan rahmat Allah. Bahkan orang nanti akan digambarkan lagi. Tadi sudah disampaikan, besok akan kita gambarkan lagi. Bahkan orang yang salah dalam beristihad saja, yang dia belum sampai makomnya untuk beristihad, kan berarti dia terkena ancaman tadi. Tapi itu pun juga ujungnya dia belum tentu terkena. Ya. Karena seseorang yang terkena ancaman karena satu sebab, bisa dihapus ancaman tersebut dengan uzur yang lain. Nah, uzur yang luar biasa inilah yang digambarkan oleh Umar bin Khattab ya. Idza ra'aita fi akhika su'an ya. Kalau kamu melihat kejelekan pada diri saudaramu. Idza ra'aita fi akhika su'an, kalau kamu melihat kejelekan pada diri saudaramu, fabtaghilahu 50 baban minal udhri. Maka carikanlah 50 uzur bagi perbuatan tadi. Kalau 50 uzur belum cukup, carilah uzur-uzur yang lain. Ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi seorang yang kita kritik perbuatannya salah, kita berikan dia uzur yang banyak gitu. Kemungkinan-kemungkinan uzur, bahkan bisa jadi orang nih misalnya satu perbuatan saya sebutkan itu salah, seperti contoh kasus tadi. Bisa jadi makom dia pada saat menjelaskan itu jauh lebih baik dari saya ketika menjelaskan tentang kesalahannya. Bisa paham? Nanti orang berbuat salah nih. Lalu kita jelaskan kesalahannya. Kita jelaskan tentang uzur-uzurnya. Bisa jadi level dia ketika menjelaskan tentang perbuatan tadi lebih baik dari level kita yang memperbaiki kesalahannya. Apa penyebabnya? Mungkin keikhlasan. Keikhlasan orang tersebut yang menjelaskan perbuatan jelek, walaupun dia salah, itu ternyata lebih tinggi dari keikhlasan kita yang mengkritik dia. Ini satu hal yang perlu kita pahami betul. Jadi enggak ketika kita dalam posisi mengkritik ini seolah-olah kita berada di atas, enggak. Itu kan kelaziman dalam persoalan dunia, dalam pandangan manusia. Oh, si fulan dikritik oleh si fulan, berarti yang mengkritik lebih tinggi. Belum tentu gitu loh. Bisa jadi kritiknya salah. Bisa jadi kritiknya benar tapi dia enggak ikhlas. Yang dikritik ini bisa jadi dia memang salah dan kemudian dia diampuni kesalahannya dan pahalanya besar karena keikhlasannya. Atau bisa jadi dia ternyata enggak salah. Orang yang mengkritik yang salah. Jadi gantian si yang mengkritik ini harus dikritik dalam waktu yang lain. Jadi itu hal yang selalu kita sampaikan dalam risalah ini, persoalan tersebut dibuka selebar-lebarnya. Tapi sekali lagi, ini jangan menjadi sebab buat diri kita untuk menggampang-gampangkan urusan ya. Asal sekali lagi ada persoalan, kan para ulama berbeda pendapat. Ingat ya, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk banyak berhusnudzon kepada para thalabatul ilmi, para juru dakwah, para ulama, bukan untuk membuat kita gampang-gampang melakukan perbuatan yang haram. Ingat ya, karena yang satu adalah kebenaran mutlak yang harus kita ikuti, yaitu berhusnudzon kepada sesama muslim, sementara ini adalah sifat jelek yang menjadi salah satu pintu setan untuk menggoda kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.